Inilah doa dan jadi keinginan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hatimu di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, pagi hari yang indah ini kami datang, kami mau beribadah kepadamu, terlebih kami mau belajar daripada firmanmu. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang subur, sehingga apa yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami, dan firman Tuhan yang telah dan akan ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah itu menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuan kami menyenangkan hatimu Tuhan, boleh kami capai, kami boleh ingat terus Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hati tapi hambamu yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah firmanmu berasal daripada Tuhan saja. Apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firmanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya diberikan tugas untuk membawakan satu tema, yaitu Roh yang memberi hidup, yang akan diambil dari Roma ayat 8 pasal 1 sampai dengan 9. Berapa minggu kemarin kita sudah banyak belajar mengenai Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, apa pekerjaannya dan lain-lainnya. Kita akan membacakan firman Tuhan. Kita akan bacakan Roh yang memberi hidup dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 9 dengan judul Hidup oleh Roh. Yang ganjil saya baca, nanti Bapak Ibu Saudara membacakan yang genap. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sedikit saya mau mengulas bahwa saya mengambil dari kitab Roma. Baiklah kita sedikit belajar mengenai kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis kira-kira tahun 55 sampai dengan 56 Masehi. Yaitu untuk memperkenalkan, karena dari kisah para rasul, kemudian kita boleh tahu sama-sama Paulus bertobat, kemudian diajar oleh Roh Kudus, kemudian dikembali dan mulai memberitakan firman Tuhan. Ya, dia memperkenalkan dirinya kepada pengikut Kristus di Roma. Ketika penulisan ini terjadi, Paulus sendiri belum pernah ke Roma. Jadi dia tulis surat ini kepada jemaat di Roma, padahal dia sendiri belum pernah ke Roma. Paulus mengajarkan bahwa Injil didasarkan pada janji Allah kepada Abraham, nenek moyang umat Israel, yang imannya membuat dia diterima oleh Allah. Kita nanti akan bisa baca di Roma 4 ayat 13. Dan Paulus mengajar bahwa hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dan umat Israel untuk menunjukkan bagaimana umat Allah harus hidup telah digenapi oleh Tuhan Yesus yang telah menebus dosa dan menjadikan manusia dapat diterima Allah karena imannya. Jadi memang di dalam pasca kematian Kristus, rasul-rasul telah memberitakan Injil, dan yang cukup sulit adalah ketika Paulus memberitakan itu kepada orang-orang yang orang Israel dan non-Israel yang ada di Roma. Salah satu pengajarannya adalah bagaimana Allah membenarkan manusia dan menjalankan hidup beriman. Karena umat Israel masih di bawah hukum Taurat pada saat itu. Jadi bagaimana Paulus memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan umat Israel. Saya coba membuat flow sederhana, bagaimana kehidupan manusia berdosa untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana Paulus mencoba memperkenalkan Kristus, dia melihat bahwa hukum Taurat tidak dapat membebaskan umat Israel secara khusus di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Oleh sebab itu dia coba memperkenalkan Kristus melalui kasih dan Roh Kudus yang akan membebaskan orang daripada dosa, gitu ya. Orang dosa ketika melakukan perbuatan yang tidak berkenan, yang melanggar hukum-hukum Allah, mendapatkan upah dosa, yaitu maut dan kematian. Yang pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kematian itu sudah terjadi. Bukan kematian secara fisik, tapi imannya. Nah, oleh sebab itu, manusia harus bertobat, manusia harus diinsyafkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi hidup, menghidupkan yang mati tadi, menjadi orang merdeka terhadap dosa. Setelah itu, menjadi saksi Kristus. Ini flow garis besarnya saja. Nah, kalau kita baca di atau judulnya Hidup Oleh Roh, roh yang dimaksud adalah roh Allah atau Roh Kristus atau Roh Kudus. Saya sedikit nge-review lagi beberapa minggu yang lalu, kita sudah sama-sama belajar siapa Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukan suatu yang samar-samar maupun satu kekuatan tanpa pribadi, seperti angin saja. Tapi dia adalah satu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia dianggap sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yesus berkata kepada muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ketika Yesus akan kembali ke surga, dia berjanji kepada kita akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan semua gelar ilahi pada Bapa dan Anak sama dengan Roh Kudus. Kita sudah belajar sama-sama di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memiliki Roh Kudus. Ketika kita mengaku berdosa, ketika percaya, ketika kita dibaptis, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum dosa di dalam Roma 8 ayat 2. Artinya Roh Kudus memungkinkan kita untuk tidak berbuat dosa. Minggu kemarin kita ada mendengar bagaimana Roh Kudus itu berkarya menolong di dalam kehidupan kita. Secara khusus Pak Pendeta Paulus waktu itu bercerita bagaimana ketika Roh Kudus menolong hidupnya di dalam perjalanannya. Ya. Kita sama-sama mengerti bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan menolong kita di dalam hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bisa menduga gitu ya. Tapi ketika kita mendapat satu masalah, ketika kita mendapat satu hal yang sudah tidak bisa kita tangani, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Nah itu sudah banyak dalam diri kita, dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Selain itu Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum maut. Artinya kita memiliki jaminan untuk mendapat kehidupan sesudah kematian. Nah yang ini kita sebagai orang Kristen rasanya sungguh kita berbahagia dalam arti kita mendapatkan satu jaminan. Kita mengikut Kristus bukan karena kita mudah-mudahan masuk surga. Kita mengikut Kristus bukan ya coba lihatlah nanti kalau kita mati kita kemana gitu ya. Tapi kita mendapatkan jaminan dan Roh Kudus memberikan itu kepada kita. Tuhan memberikan penolong, Tuhan memberikan jaminan bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mendapatkan satu jaminan untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal sesudah kematian. Walaupun secara fisik kita masih hidup secara rohani, manusia berdosa dalam keadaan mati. Kita boleh saja bisa dibilang orang yang hidup ya, kita semuanya orang hidup. Dan kita mungkin berkata kita orang Kristen setiap kali kita ke gereja, kita sudah melayani Tuhan. Satu gambaran mengenai hal ini adalah ketika batu kita masukkan ke dalam air, ya, gambaran sebagai kita orang Kristen, apakah betul air batu ada di dalam air? Ya, kita ambil gelas, kita masukkan batu ke dalam air. Pertanyaannya adalah, apa betul batu ada di dalam air? Betul. Oke, kita ambil batunya, kita buka, apa betul air ada di dalam batu? Kalau kita bilang enggak ya. Jadi memang bahasa di permukaannya, itu adalah gambaran bagaimana kita harus bukan hanya sebagai batu yang ada di dalam air, yang kelihatan di permukaannya saja basah, tapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Gambaran lain yang lebih kontras daripada itu adalah lebih baik jadi spons, kita masukkan ke dalam air. Ya, kalau diperas, airnya keluar. Itu adalah gambaran aja. Gambaran bagaimana kita hidup bukan hanya sebagai di kulitnya aja, wah kelihatan kita melayani Tuhan, kita datang setiap minggu kepada Tuhan, ya. Tetapi kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Manusia berada dalam keadaan terpisah dari Allah, oleh karena itu tidak mengherankan bila keinginan alamiah manusia itu adalah berbuat dosa. Saya pernah melihat di tayangan TV ya, kemudian bukan di Indonesia, di luar, ketika anak-anak TK itu diuji sama satu stasiun TV, dimasukkan satu orang, satu ditaruh makanan gitu. Ya. Nah, makanan itu memang rasanya gak enak banget. Kemudian ditinggal, tapi dipasang kamera. Nah, ketika ditinggal, dia disuruh makan itu. Dia coba-coba, rasanya gak enak banget gitu. Sekian lama, kemudian kru TV itu datang kembali, dia tanya, bagaimana kuenya? Dia bilang, enak. Gitu ya. Satu hal, untuk anak seumur begitu, tiba-tiba bisa berbicara hal yang lain, ya, yang bukan di dalam kenyataannya. Kita nggak tahu siapa yang ngajarin. Ya. Dari hal tersebut saya coba belajar bahwa natur kita adalah natur manusia berdosa yang coba mungkin kelihatannya baik, tidak membuat orang jadi yang memberikan itu memberi penghargaan, tetapi rasanya itu sudah satu hal yang tidak baik, tidak berkata yang jujur gitu loh. Ya, jadi saya lihat bahwa kita harus belajar daripada kehidupan kita sebagai orang berdosa. Memang natur kita akan berdosa, natur kita berdosa. Banyak anak kecil ketika menjatuhkan barang kemudian ditanya, ini siapa yang jatuh? Oh, bukan saya. Gitu ya, betapa sering seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kita hidup manusia naturnya berdosa ya. Nah, melakukan kebenaran dan kesucian bukanlah keinginan alamiah, melainkan keinginan yang muncul dari pendidikan, budaya, atau dari hati nurani. Secara alamiah manusia berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Nah, di sini hukum dosa membuat manusia mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti melakukan dosa. Hukum maut membuat manusia mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan berhadapan dengan kematian. Itu sudah hukum. Ya. Jadi kita gak bisa menolak itu. Untuk itu, kita kembali kepada bacaan kita. Roh yang memberi hidup itu adalah di dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 8 ayat 9b-nya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 6 ayat 23-nya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apabila tidak ada roh Kristus di dalam kita, maka hukum yang tadi itu berlaku buat kita. Hukum dosa, hukum maut berlaku buat kita. Ya, tidak ada kehidupan yang kita boleh dimerdekakan dari dosa. Nah, awalnya kita semua adalah orang berdosa dengan natur dosa yang tadi kita sudah singgung ya. Di ayat 3-nya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kalau kita hidup dalam daging, maka kita sudah tahu hukum dosa, hukum maut akan kita hadapi. Sebaliknya kalau kita mau hidup kepada hukum roh, maka Tuhan akan memberikan hidup kekal kepada kita. Saya coba uraikan. Hidup menurut daging berarti, firman Tuhan tadi sudah menjelaskan sedikit, mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Kita hidup dalam daging, daging kita itu kepingin sesuatu yang melanggar hukum Allah. Paulus sendiri sudah bilang, dia mau sesuatu yang baik, tapi yang jahat yang dikerjakan. Ya, yang jelek yang selalu dikerjakan, yang selalu melanggar hukum Allah. Itu. Oleh sebab itu kita butuh penolong. Hidup menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Ketika kita hidup, menyerahkan hidup kita kepada roh Allah, Roh Kudus, maka roh tersebut akan membantu kita, menolong kita, membebaskan kita, memerdekakan dan menghidupkan kita. Gitu ya. Ketika kita terjerat dari hukuman hukum dosa itu, maka roh Allah, Roh Kudus itu yang membebaskan dan memerdekakan. Roh pada saat yang bersamaan, nanti bisa dicatat di Roma 8 ayat 7-8, Galatia. Jikalau seorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan roh dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, dia menjadi seteru Allah dan dapat menantikan kematian rohani yang kekal. Jelas hasilnya adalah itu. Kalau kita, kadang kita sudah ditolong roh tapi kita gagal. Karena kita selalu tidak dapat menahan diri, untuk melakukan hal-hal yang melanggar daripada ketentuan dan ketetapan Tuhan. Nah, akhirnya kita mendapat atau menantikan kematian rohani yang kekal. Dan mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dalam hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan selalu menolong kita di dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu. Karena Alkitab juga berkata, iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya ya untuk dibawa kepada kematian kekal. Begitu kita selalu senantiasa mohon pertolongan daripada Tuhan. Ini kita sudah belajar mengenai hidup menurut daging. Nah, bagaimana kalau kita hidup menurut roh? Kita menurut roh, kita sudah sama-sama tahu semua bahwa hidup dalam roh itu kita harus hidup melihat daripada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita kerjakan setiap hari. Mudah, susah. Gak bisa, bisa. Gitu. Kalau kita mau selalu bergantung hidup kita sama Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus selalu menuntun hidup kita. Kita pasti akan diajar, walaupun jatuh, tapi kita akan terus diajar oleh Tuhan untuk kita boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita ya. Dan buah roh ini bukan hasil pekerjaan daging kita ya, yang tidak mampu untuk menghasilkan buah semacam ini. Namun itu adalah hasil dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, ketika kita Roh Kudus mendiami hidup kita, kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang benar, Roh Kudus inilah ya yang mampu, yang memampukan kita untuk kita boleh melakukan buah roh ini. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. kita pagi hari ini kita boleh memanggil Allah kita ya Aba ya Bapa, itu bukan karena kehebatan kita, itu karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi intinya kita harus menghidupi diri kita dengan buah roh ini. Roma 8 ayat 1 berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, kita dalam hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita berjalan sesuai dengan buah roh itu, maka kita hidup dalam Kristus Yesus, sudah tidak ada penghukuman bagi kita lagi. Penghukuman apa? Itu dia, hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika PD kemarin di tempat kerja saya, ada satu hamba Tuhan, dia berkata bahwa ketika kita mati nanti, hubungan antara kita sebagai suami istri, misalnya saya sama Bu Gina, sama-sama di surga, nanti di surga kita menjadi suami istri lagi katanya. Jadi gitu ya, karena betul bahwa jasmani kita ini mati, tapi roh kita tetap hidup, rohnya Tony dan rohnya Gina, dan roh teman-teman semua, makanya di sana akan ada kehidupan sebagai keluarga lagi. Gitu ya. Kita mengenal bahwa Tuhan adalah roh. Roh itu kita juga mati, nanti kita akan menjadi roh, bukan menjadi si Tony lagi yang ada di dunia ini. Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan. Ya, tidak akan mengenal lagi ini istri kita atau bukan, tapi di surga nanti kita akan mempermuliakan nama Tuhan every day, every time. Gitu. Itu yang saya baca daripada firman Tuhan. Ya. Nah, memerdekakan manusia dari dosa dan membuat orang berbalik dari dosa menuju keselamatan itu adalah tugas daripada Roh Allah. Roh Kudus adalah pelaksana keselamatan, menginsyafkan orang dari dosa, akan dosa, dan menyatakan kebenaran tentang Yesus. Jadi, ketika kita menjadi manusia berdosa, kita melakukan dosa, kita melanggar hukum dan ketetapan Allah, dan kita tahu bahwa hukum itu adalah maut, ketika kita belajar daripada firman Allah, kita harus belajar mengaku dosa, kita bertobat, kita butuh pertolongan Allah, dan Tuhan memberikan kita kepada kita rohnya, itu Roh Kudus, dan kita dibenarkan oleh Roh Kudus itu, kita dihidupi oleh Roh Kudus. Tugas kita adalah apa? Menyatakan tentang kebenaran Yesus. Karena Roh Kudus hanya bercerita mengenai kebesaran Tuhan Yesus. Hanya menceritakan tentang kebenaran-kebenaran Tuhan Yesus. Hanya menceritakan karya-karya Tuhan Yesus yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai orang Kristen boleh menjadi, harus suka bilang, suratan yang terbuka. Ketika kita jalan, kita berkeluarga, kita ada di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana, semua orang akan bisa melihat bahwa bapak ibu itu atau saudara itu baik atau ya suka menolong. Akhirnya buah roh itu timbul ya. Buah roh itu timbul dan mereka bisa melihat di dalam hidup nyata kita. Kita enggak usah menceritakan mengenai seperti orang di tengah jalan berteriak-teriak mengenai Yesus. Tapi bagaimana cara hidup kita bisa dibaca oleh orang, bagaimana kehidupan kita boleh menjadi contoh buat orang lain. Itu yang lebih penting. Roh Kudus diberikan untuk hidup di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus, untuk menciptakan karakter Tuhan dalam hidup seorang yang percaya. Seperti tadi saya bilang ya, kalau kita bisa menjadi suratan yang terbuka dibaca-baca orang, maka karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus membekali orang Kristen untuk menunjukkan tugas-tugas pelayanan yang mendorong pertumbuhan iman di antara orang Kristen. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita sudah dihidupi oleh Roh Kudus, saya kok enggak yakin ya kalau kita hanya menjadi gue mau menjadi jemaat aja. Datang setiap minggu, pulang sudah. Enggak ada. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, menggerakkan kita, mendorong kita untuk kita boleh rasanya kok nggak enak kalau saya nggak melakukan sesuatu ya. mungkin kita enggak perlu menjadi hamba Tuhan. Ya, Pak Bikman, seperti Pak Netson, sudah tugas mereka. Tapi mungkin kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain untuk menceritakan Kristus dalam hidup kita. Ya. Roh Kudus akan menuntun, menguatkan, dan memimpin kita kepada kebenaran. Karena itu, tunduklah pada pimpinan Roh-Nya. Ya. Akhirnya, apa peran kita ketika kita telah dimerdekakan dan dihidupi oleh Roh Kudus? Ini pertanyaan buat kita semua. Apa sih peran kita ketika kita sudah mengaku percaya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita, selain kita coba menceritakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, amanat agung, ini berlaku untuk semua orang. Ya, untuk kita, saudara dan saya, bukan hanya hamba Tuhan, tapi untuk semua orang. Yaitu, tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi Indonesia mungkin bagian dari ujung bumi gitu loh. Ya, kita harus dalam profesi kita apapun ya sebagai anak-anak sekolah, pelajar, pekerja, wira swasta apapun. Ya, kita harus menjadi saksi Tuhan di seluruh bumi. Ada yang lain, yaitu dan baptislah dia di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tugasnya Pak Netson sama Pak Bikman itu. Tugas kita yang terutama adalah menjadi saksinya. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mau menjadi saksi Kristus? Amin ya. Ayo kita sama-sama berkomitmen. Ya, bukan hanya menjadi jemaat, menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, yang telah menghidupkan kita dari kematian, kematian rohani itu, ketika kita selalu berbuat dosa, dan sudah memerdekakan kita dari dosa, ayo kita berkomitmen bahwa saya menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kudus akan selalu siap menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat menjadi saksi Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Saya mengundang teman-teman pemusik, sebelum kita menutup ibadah kita, saya rindu untuk menaikkan satu pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kita mau nyanyikan lagu itu dengan hati yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berjanji dalam hidup kita, kita akan siap untuk menjadi saksi Kristus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, siapkan hati kita, kita akan menyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini boleh keluar dari hati kita untuk menyambut Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus boleh berkarya di dalam hidup kita, apapun yang dia mau kerjakan, semua itu adalah untuk memuji dan memuliakan nama Kristus.